Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kajian Sirah Nabawiyah dari kitab Raudhatul Anwar fi Siratin Nabiyyil Mukhtar karya Syafiur Rahman Al-Mubarak Furi rahimahullahu taala. Kita masih membahas tentang i'tida'at ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gangguan-gangguan orang Quraisy yang ditujukan langsung kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Pada pertemuan sebelumnya telah kita baca keterangan dari penulis rahimahullah bagaimanakah gangguan secara fisik yang dilakukan oleh sebagian dari pembesar-pembesar Quraisy kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Mulai dari celaan, kemudian dicemooh, diancam, dan lain sebagainya. Tayib, kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullah, berkata penulis rahimahullah, wa kana uzama'ul mustahzi'in bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam khamsah. Orang-orang yang biasa mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 5 orang, dan 5 orang ini termasuk dari pentolannya, pemimpinnya, tokohnya, yakni tokoh yang suka untuk mencela Nabi. Al-Walid ibn al-Mughirah al-Makhzumi, wal-Aswad ibn Abd Yaghuth al-Zuhri, wa Abu Zam'ah al-Aswad ibn Abdul Muttalib al-Asadi, wal-Harith ibn Qais al-Khuza'i, wal-As ibn Wa'il al-Sahmi. 5 orang itu adalah yang pertama Walid bin Mughirah al-Makhzumi. Yang kedua Al-Aswad bin Abd Yaghuth al-Zuhri. Yang ketiga Abu Zam'ah al-Aswad bin Abdul Muttalib al-Asadi. Yang keempat Al-Harith bin Qais al-Khuza'i. Dan yang kelima Al-As bin Wa'il al-Sahmi. Wa qad akhbara Allahu rasulahu sallallahu alaihi wasallam annahu sayakfi syarrahum faqala inna kafainakal mustahzi'in. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jaminan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah yang akan mengurus mereka semua. Allah mengatakan inna kafainakal mustahzi'in, kami yang akan mencukupimu dari tindakan orang-orang yang mencela. Tsumma anzala 'ala kulli minhum ma fihi 'ibrah wa 'idhah. Kemudian Allah menurunkan bala, menurunkan azab, peringatan kepada masing-masing dari 5 orang ini yang mana di dalamnya terdapat pelajaran dan juga teguran bagi kita semua. Yakni Allah Subhanahu wa taala menjadikan 5 orang ini sebagai contoh untuk yang lain agar mereka mengambil pelajaran akibat mencela Rasul, akibat mencemooh dan menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akibatnya adalah kejelekan, akibatnya adalah azab, akibatnya adalah keburukan. Beliau mengatakan fa'ammal walid fa kana qad asabahu qabla sinin khadashun min sahmin wa lam yakun syai'a. Adapun Al-Walid bin Mughirah, dulu dia memiliki bekas luka tusukan panah beberapa tahun yang lalu. Walam yakun syai'an, tetapi bekas luka itu sudah sembuh. Fa asyara Jibril ila athari dzalikal khadash fantafad. Malaikat Jibril menunjuk bekas luka itu sehingga bekas luka itu kembali terbuka, kembali basah. Falam yazal yu'limuhu wa yu'dhi hatta mata ba'da sinin. Luka itu terus menyakiti Walid dan mengganggu kehidupannya, dan dia pun mati setelah beberapa tahun setelah itu. Yakni dibikin menderita bertahun-tahun lamanya. Penyakit yang dulunya sudah dinyatakan sembuh kumat lagi. Malaikat Jibril menunjuk bekas lukanya robek lagi, langsung sobek seketika dan tidak bisa tertutup, tidak bisa diobati lagi sampai akhirnya berujung pada kematiannya. Dan tidak langsung mati, ditunggu bertahun-tahun setelah itu baru dia mati. Menunjukkan siksaan di dunia sebelum nanti siksaan di akhirat. Wal iyadzu billah. Wa ammal Aswad bin Abdi Yaghuth fa asyara Jibril ila ra'sihi. Adapun Aswad bin Abdi Yaghuth, malaikat Jibril menunjuk kepalanya. Fa kharaja bihi quruh. Ternyata dari kepalanya muncul bisul. Quruh itu bisul, bisul yang jelek. Famata minha. Dia pun mati karena bisul-bisul tadi. Jadi bisulnya enggak cuma satu, banyak dan parah. Bisulnya kronis yang akhirnya membuat dia mati. Wa qila asabahu samum. Ada yang mengatakan Aswad bin Abdi Yaghuth ini mati karena terkena samum. Samum itu bisa diartikan lubang. Ya, ini dia terperangkap, terjatuh dalam sebuah lubang, kemudian dia mati. Wa qila asyara Jibril ila batnihi fastasqa batnuh wa intafakh hatta mat. Ada juga yang mengatakan malaikat Jibril menunjuk perutnya hingga perutnya itu membesar dan dia pun muntah terus-terusan sampai dia mati. Ala kulli hal, pendapat apapun, intinya dia mati mengenaskan. Entah kepalanya bisulen, atau mungkin perutnya gelembung kayak bola, kemudian dia mules, muntah, terus sampai dehidrasi, akhirnya dia mati. Atau yang semisal itu, yang intinya Allah memberikan pelajaran kepadanya dan hukuman, agar yang lainnya bisa mengambil pelajaran, itulah akibat yang mengenaskan bagi orang-orang yang melukai Nabi, yang memusuhi Nabi dan menghina beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa amal Aswad bin Abdul Muttalib falamma tadayaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min adahu da'a alaihi. Adapun Aswad bin Abdul Muttalib, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah sangat sempit dan sangat risih dengan gangguannya Aswad ini, beliau pun mendoakan kejelekan untuk Aswad. Waqala, beliau berdoa, Allahumma a'imma basarah wa akthilhu waladah. Ya Allah, butakanlah pandangannya dan buatlah dia berat atas kematian anaknya. Tayyib. Yakni Rasulullah SAW mendoakan kejelekan untuk Aswad. Dan juga Rasul mendoakan kejelekan yang akan menimpa keluarganya. Faramahu Jibrilu bisyaukin fi wajhihi hatta dhahaba basaruh. Malaikat Jibril melemparkan duri ke arah pandangannya hingga pandangannya hilang, buta. Karena Rasul mendoakan agar orang ini buta, cabut pandangannya, bikin dia buta. Akhirnya ada duri yang terbang, kemudian menusuk matanya, sehingga dia buta, paten butanya. Warama waladahu zam'ah hatta mat. Bahkan, si Aswad ini melemparkan zam'ah putranya, hatamat, sampai mati. Ada mengatakan dilempar dari atas bukit. Mungkin karena dia buta tadi itu, kemudian terjadi insiden yang dia pun menjadi penyebab kematian anaknya. Sebagaimana doa Nabi alaihi salatu wasalam, Rasul berdoa, wa akthilhu waladah, dan jadikan orang ini sebagai penyebab kematian anaknya. Dia menjadi depresi, stres, kemudian dia pun menjadi brutal. Karena dia mungkin buta, sampai akhirnya dia mencelakai anaknya sendiri. Musibah di atas musibah. Sudah dirinya terkena musibah balak dari Allah, matanya hilang. Setelah itu diuji dengan hilangnya anaknya, mati. Wa ammal Harith ibn Qais fa'akhadahu al-ma'ul asfar fi batnih hatta kharaja khur'uhu min fih famata minhu. Adapun Al-Harith bin Qais, dia terkena cairan, cairan kuning yang ada di dalam perutnya. Hingga menyebabkan kotoran-kotorannya, tinja-tinjanya itu keluar dari mulutnya. Waliyadzubillah, hingga dia pun mati. Ini penyakit yang sangat parah. Perutnya itu isinya itu cairan. Dia tidak bisa mencerna makanan dan tidak bisa mengolah atau mengeluarkannya dengan baik. Sampai akhirnya tinjanya, mohon maaf, keluar dari mulutnya. Ya, ini betul-betul penyakit yang sangat menjijikkan. Kemudian dia pun mati. Wa amal 'As ibn Wa'il fa jalasa 'ala syibruqah fa dakhala syauqatullah min akhmas qadamih wa jarasamuha ila rasihi hatta mat. Adapun Al-'As bin Wa'il, dia pernah duduk di atas sebuah kain. Ternyata di sela-sela kain itu ada sepotong duri. Kemudian duri itu masuk ke bagian lekuk telapak kakinya. Kalau kita melihat telapak kaki kita itu kan ada lekukannya. Lah dari lekukan itu durinya masuk. Ternyata duri ini beracun, racunnya langsung menyebar sampai otak, kemudian dia mati. Ini keadaannya sangat mengenaskan, menimpa 5 tokoh yang selalu mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi suratun musaggaratun lima kana yu'anihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna min Quraisy. بعد إعلان الدعوة والجهر بها وقد اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خطوتين إزاء هذا الموقف المتأزم. Demikianlah gambaran singkat apa yang dihadapi oleh Rasulullah SAW dan kaum muslimin dari gangguan orang-orang Quraisy setelah diumumkan dakwah terang-terangan. Yakni beginilah fakta yang dialami oleh Nabi dan para sahabat. Ketika beliau mulai berdakwah terang-terangan, gangguan semakin gencar. Gangguan itu bertubi-tubi. Gangguan mulai dari ucapan sampai pada tingkatan fisik. Yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga Nabi dan para sahabatnya dengan cara mematikan sebagian dari pentolan-pentolan Quraisy dengan tujuan agar bisa diambil ibroh dan pelajarannya. Ala kulli hal, intinya Rasul Sallallahu alaihi wasallam menghadapi gangguan yang sangat keras dari kaumnya. Demikian pula para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Menanggapi dan merespon fakta seperti ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil 2 langkah untuk bisa meredam atau tetap melanjutkan dakwah. Beliau mengambil 2 langkah, 2 cara untuk bisa tetap lanjut dakwah dan menghindari gangguan-gangguan ini. Langkah yang pertama, Darul Arqam. Beliau mengadakan dakwah di rumah Al-Arqam. Al-Ula, annahu ja'ala Darul Arqam ibni Abil Arqam al-Makhzumi markizad da'wah wal-ibadah wa maqarrat tarbiyah. Langkah yang pertama yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk menghindari gangguan-gangguan ini, beliau menjadikan rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Makhzumi sebagai markiz dakwah, ibadah dan pendidikan. Walianna kanat fi asli Shafa ba'ida an ayunit tughat, didukung dengan lokasinya yang berada di bagian bawah Bukit Shafa, sangat jauh dari pandangan para tauhid. Ya, ini lokasinya memang bagus, ya. Lokasinya itu jauh dari pemukimannya orang-orang Quraisy. Jadi insyaallah aman dijadikan sebagai markas dakwah. Tujuannya untuk menghindari gangguannya orang-orang Quraisy. Fa kana yajtami'u fiha ma'a sahabatihi sirra. Rasul berkumpul dengan para sahabat di rumah itu secara sembunyi-sembunyi. Fayatalu alaihim ayatillahi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmah. Rasul membacakan untuk mereka ayat-ayat Allah, membersihkan hati mereka, mengajari mereka tentang Al-Qur'an dan hikmah. Wa bihadha at-tadbir waqa ashabahu kathira min al-ahdath allati kana yakhsha wuqu'aha law istama'a bihim jahran wa 'alaniyah. Dengan cara seperti ini, Rasul berhasil menjaga para sahabat dari sekian banyak insiden yang dikhawatirkan akan terjadi kalau seandainya mereka berkumpul di sebuah tempat dengan terang-terangan. Jadi Rasul mengambil langkah seperti ini dengan tujuan untuk menjaga para sahabat dan melindungi mereka dari gangguan orang-orang Quraisy. Kalau Rasul, mungkin pol-polnya orang Quraisy hanya mengganggu secara fisik. Kalau sampai pembunuhan, mereka merencanakan, cuma belum sampai ke sana. Adapun para sahabat yang lain, rata-rata mati, dibunuh sama mereka. Maka Rasul mengkhawatirkan kondisi para sahabat dengan adanya gangguan yang sangat gencar ini. Rasul pun akhirnya mengambil langkah yang pertama, menjadikan rumahnya Arqam sebagai tempat dakwah, markis dakwah dan markis tarbiyah. Para sahabat datang ke situ, Rasul membacakan Al-Quran, mengajari mereka hikmah dan membersihkan hati mereka. Sehingga dengan itu banyak yang selamat. Amma huwa sallallahu alaihi wasallam fa kana ya'budullah wa yad'u ilaihi jahra baina dhahranayil musyrikin. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam pribadi, beliau lanjut ibadah dan berdakwah kepada Allah dengan cara terang-terangan. Karena lain, Rasul dapat jaminan dari Allah. Para sahabat juga akan dibantu sama Allah. Tapi dalam rangka ikhtiar, Rasul menjaga para sahabat ditaruh di tempat tersendiri. Adapun Rasul tetap lanjut dakwah terang-terangan, ngajak mereka terang-terangan. Wala yusrifuhu an dalika dzulmun wala udwanun wala sukhriyah wala istihza. Rasul tidak gentar dengan adanya kedzaliman, penindasan, olok-olok dan hinaan dari kaumnya. Tidak membuat beliau mundur, tidak membuat beliau takut. Wakana dzalika min hikmatillah hatta tablugha da'watuhu ila ma yu'min wa man la yu'min. Dan itulah hikmah Allah Subhanahu wa taala, hingga dakwah beliau tersampaikan kepada semua pihak dan semua kalangan, baik kalangan yang memang sudah beriman atau orang-orang yang belum mau beriman. Fala takunu linnasi 'alallahi hujjatun ba'dal balagh. Tujuannya agar manusia tidak lagi memiliki alasan di sisi Allah Subhanahu wa taala setelah disampaikannya dakwah. Wali alla yaqula qa'ilun yawmal qiyamah ma ja'ana min basyirin wala nadhir. Dan agar tidak ada yang kemudian beralasan nanti di hari kiamat, kami belum mendapati ada orang yang memberi kabar gembira atau peringatan. Yakni tujuannya adalah untuk iqamatul hujjah, menyampaikan hujjah kepada umat manusia. Jadi Rasul tetap lanjut, tidak peduli bagaimanakah gangguan mereka, tidak peduli bagaimana penindasan mereka, tidak peduli bagaimanakah gangguan dari mereka. Para sahabat dilindungi sama Rasul, ditaruh di tempat yang lain. Adapun Rasul tetap lanjut, karena tujuannya adalah untuk iqamatul hujjah, menyampaikan hujjah dan kebenaran kepada umat manusia. Tidak peduli orang itu mau bagaimana, beliau terus lanjut. Sallallahu alaihi wasallam. Ini langkah yang pertama. Langkah yang kedua, al-hijratu ilal Habasyah. Beliau mengadakan hijrah ke negeri Habasyah. Al-khutwatu tsaniyah, langkah yang kedua, annahu sallallahu alaihi wasallam asyara 'alal muslimin ayyuhajiru ila al-Habasyah. Langkah yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kaum muslimin untuk hijrah ke Habasyah. Ba'da an ta'akkad anna an-Najasyiyya malikun 'adilun la yudzlam 'indahu ahad. Setelah beliau yakin bahwasanya Raja Najasyi yang menguasai Habasyah ketika itu adalah seorang raja yang adil dan tidak pernah mendzalimi rakyatnya. Ketika itu dia masih kafir. Dia Nasrani di bawah kepemimpinan Kaisar, Raja Romawi. Nah, Najasyi meskipun dia kafir ketika itu, dia baik sama rakyatnya. Maka Rasulullah SAW meminta para sahabat untuk pergi ke negeri Habasyah, minta perlindungan di sana. InsyaAllah tidak akan ada masalah. Wa fi Rajab sanatul khamisah minan nubuwah hajara awwalu daf'atin minal muslimin wa kana 12 rajula wa arba' niswah. Pada bulan Rajab tahun kelima kenabian, kloter pertama hijrah. Mereka berjumlah 12 orang laki-laki, 4 orang wanita. Raisuhum Utsman bin Affan al-Umawi radhiyallahu an wa ma'ahu zawjuhu Ruqayyah bint Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huma awwalu bait hajara fi sabilillah ba'da Ibrahim wa Lut alaihi wassalam. Pemimpin mereka adalah sahabat Utsman bin Affan. Ini pemimpin kloter yang pertama. Beliau membawa istrinya yaitu Ruqayyah putri Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau berdua adalah pasangan suami istri yang pertama kali hijrah di jalan Allah setelah Nabi Ibrahim dan Nabi Lut alaihi wassalatu wassalam. Wa kharaja ha'ula'i as-sahaba surra fi dhalamil lail qasidina mina Sya'ibah janub Jeddah. Kloter pertama ini keluar dengan sembunyi-sembunyi di kegelapan malam. Mereka menuju pelabuhan Sya'ibah yang ada di arah selatan Jeddah. Wa kana min qadarillah annahu majadu safinataini tijarataini farakabuhuma hatta wassalu ilal habasyah. Dan termasuk dari takdir Allah yang baik, alhamdulillah mereka menjumpai ada dua kapal barang. Maka mereka pun menaiki dua kapal itu sampai di Habasyah. Tembus, lolos kloter yang pertama, alhamdulillah. Amma Quraisy falamma 'alimu bi khurujihim haju wa ghadabu. Adapun orang Quraisy ketika tahu kalau ternyata kaum muslimin mereka mulai pergi meninggalkan Mekah menuju ke Habasyah cari perlindungan, mereka semakin marah. Wa asra'u fi atharihim hatta yalqau 'alaihimul qabd wa yurduhum ila Makkah. Mereka pun akhirnya berusaha untuk mengejar rombongan ini dengan tujuan untuk menangkap mereka dan mengembalikan ke Mekah. Liwasilut tangkil wa ta'dzib, dengan tujuan untuk terus disiksa. Wa yusrifuhum an dinillah, dan menghalangi mereka dari agama Allah. Lakinnal muslimina fatuhum ilal bahr, tapi kaum muslimin sudah mendahului mereka di pelabuhan. Faraja'u khaibina ba'dama wasalu ilas sahil. Orang-orang Quraisy mereka pun hampa dan tidak mendapatkan hasil dari pengejarannya ketika mereka sampai di pelabuhan. Ya, ini kaum muslimin sudah duluan berangkat. Orang-orang Quraisy tidak dapat. Muwafaqatul musyrikin wal muslimin wa sujuduhum fi suratin najm. Sebuah kejadian kebetulan. Orang-orang musyrik meniru gerakan kaum muslimin sujud ketika mendengarkan surat An-Najm. Wa fi Ramadhan sanata khams minan nubuwah ay ba'da hijratil muslimin bi hawali syahrain kharaja Rasulullah SAW ila al-Masjidil Haram. Pada bulan Ramadhan tahun kelima kenabian, yakni setelah hijrahnya kaum muslimin sekitar 2 bulan setelah itu, Rasulullah SAW keluar ke Masjidil Haram. Wa haula al-Ka'bah jam'un kabir min Quraisy. Di sekeliling Ka'bah ada tokoh-tokoh Quraisy yang sangat banyak. Fihim sadatuhum wa kubara'uhum, ada tokoh-tokoh dan pembesar mereka di situ. Wa kanat qad nazalat 'alaihi suratul Najmi, ketika itu Rasul mendapatkan wahyu surat An-Najm. Faqama fihim, Rasul berdiri di hadapan mereka. Wa akhadha yatluha faja'atan, Rasul langsung membacakan surat An-Najm secara tiba-tiba. Wa kana arwa'a kalamin sami'uhu qad, surat An-Najm berisikan hal-hal yang sangat mengagumkan yang belum pernah mereka dengarkan sebelumnya. Fandahasyu li raw'ati hadzal kalam, orang-orang yang ada ketika itu mereka takjub dengan indahnya firman Allah ini. Wa akhadha minhum kullama akhadhin, masing-masing mereka terdiam di tempatnya. Fabaqaw yastami'una ilaihi mahbutin sakiti, mereka mendengarkan bacaan Rasul dalam keadaan terbungkam dan diam. Yakni Rasul tiba-tiba langsung baca dengan suara yang lantang. Orang-orang Quraisy yang ada di sekitar ketika itu kaget. Mereka pun terdiam, tertegun, dan otomatis kayak terhipnotis mendengarkan lantunan firman Allah. Hatta idza tala fi khawatim surah zawajir wa qawari' tarat lahal qulub, ketika di akhir-akhir surat, di situ banyak sekali teguran-teguran dari Allah yang membuat hati itu gemetar. Wa tala fil akhir, dan di akhirnya Rasul membaca fasjudu lillahi wa'budu, maka sujudlah kepada Allah dan sembahlah Allah. Wa kharra sajida, Rasul otomatis sujud. Sajadal jami', otomatis yang hadir ketika itu ikut sujud. Walam yamliku li'an anfusahum, dan mereka tidak mampu untuk menahan diri. Ya, ini otomatis ngikut. Karena di awal sudah kayak dihipnotis. Ketika Rasul diem sujud, mereka langsung ikut sujud. Rawal Bukhari an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi SAW qara'a surat An-Najm, disebutkan dalam riwayat Bukhari dan sahabat Ibn Mas'ud, bahwasanya Nabi SAW membaca surat An-Najm, fasajada biha, beliau sujud. Fama baqiya ahadun minal qaulmi illa sajad, tidaklah ada orang ketika itu melainkan ikut sujud. Fa akhadha rajulun minal qaumi kaffan min hasa aw turaf rafa'ahu ila wajhihi, ada seorang laki-laki dari kaum itu yang enggak bisa sujud mungkin karena faktor usia atau uzur, dia pun mengambil pasir kemudian diletakkan di wajahnya. Wa qala yakfini hadza. Kemudian dia mengatakan ini sudah cukup. Yakni dia tidak bisa sujud ke tanah, dia mengambil tanah ditaruh di jidatnya. Yakni gantinya sujud karena dia tidak mampu sujud. Falaqad ra'aituhu ba'du qutila kafira wa huwa Umayyah bin Khalaf qutila yaum Badrin. Saya melihat orang ini yang tadinya enggak bisa sujud, kemudian naruh tanah di kepalanya, ternyata dia terbunuh dalam kondisi masih kafir, yaitu Umayyah bin Khalaf, dia terbunuh pada perang Badar. Ya, ini sebuah kejadian 2 bulan setelah hijrahnya para sahabat ke Habasyah. Ada kejadian seperti ini. Audatul muhajirina ila Makkah. Orang-orang yang hijrah ke Habasyah kembali ke Mekah. Wassala hadzal khabaru ila al-Habasyah. Berita tentang sujudnya orang-orang musyrik tadi ternyata sampai ke Habasyah. Walakin fi suratin takhtalifu 'anil waqi. Tapi ternyata berita yang sampai tidak seperti faktanya. Faqad balaghahum anna Quraisyan aslamu. Sampai kepada kaum muslimin yang ada di sana kalau orang-orang Quraisy sudah masuk Islam. Ya, ini beritanya dibikin lebih dari faktanya. Faktanya mereka cuma ikut sujud dan itu pun spontan saja tanpa mereka sadari. Tapi berita yang sampai kepada kaum muslimin yang ada di Habasyah kalau mereka masuk ke dalam Islam. Otomatis faraja'u farihina mustabasyirina ila Makkah. Otomatis kaum muslimin yang ada di Habasyah senang dan mereka pun pulang ke Mekah. Wah, saudara kita sudah masuk Islam. Orang-orang yang ada di Mekah sudah pada masuk Islam, ini kabar gembira. Akhirnya mereka pun pulang. Falamma kanu duna Makkah sa'atan min nahar, arafu jaliyatal amri. Ketika mereka sudah mendekati Mekah pada waktu siang, mereka akhirnya tahu fakta yang sesungguhnya. Kaget. Loh, ternyata belum masuk Islam tuh. Ya belum. Lah tuh sujudnya ngapain? Ya karena otomatis saja, karena Rasul ketika itu membacakan secara spontan, orang-orang yang ada di sekitarnya pun kaget, kemudian mereka pun tertegun dengan bacaan Rasul. Ketika Rasul sujud, mereka otomatis ikut sujud, bukan kemudian mereka masuk ke dalam Islam. Kaget mereka, padahal sudah dekat sama Mekah. Faminhum man raja'a ila al-Habasyah. Di antara rombongan ada yang memutuskan balik ke Habasyah, bahaya. Wa minhum man dakhala Makkah tasurra aw fi jiwari ahad min Quraisy. Di antara mereka ada yang memberanikan diri tetap masuk ke kota Mekah dengan sembunyi-sembunyi atau minta bantuan dari kalangan Quraisy, yakni minta jaminan ada yang melindunginya. Demikian. Ini tentang 2 langkah yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk menyelamatkan para sahabat agar mereka selamat dari gangguan orang-orang Quraisy. Adapun Rasul tetap lanjut, bagaimanapun resiko dan kondisinya, beliau tetap lanjut berdakwah dengan terang-terangan, meskipun nyawa taruhannya. Karena tujuannya adalah untuk iqamatul hujjah, menyampaikan hujjah dan kebenaran kepada segenap manusia. Kemudian setelah itu penulis menyebutkan hijrah kloter kedua menuju ke Habasyah. Nah, ini hijrah bagian tahap kedua ke Habasyah. InsyaAllah ta'ala akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ila huna naktafi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu barakallahu fikum.